hampir gila. Jatuh cinta bikin sakit jiwa. Aku tahu kamu sudah move on. Tapi aku masih on tiap hari buka handphone dan postinganmu sama si babo. Aku jadi galau, hidupku kacau, pengen makan bapau sambil campur pisau. Aku jadi galau, hidupku kacau, oh Tuhan tolonglah balikin mantanku. Golden boys, minggir semua. Buat apa pikiran jadi galau, bikin hati gak karuan kacau. Gayanya player kayak paling wow, padahal aslinya uap wow. Man up, jadi cowok sigap, tegap, jangan lemes, ayo siap angkat semangat. Matang jangan kelamaan, disimpan kayak tabungan. Sumpahkan saja ke mereka yang membutuhkan. Kau jadi kacau, jadi berantakan hidupmu, oh no. Mendingan selau kayak di pulau, cukup nonton buat kau galau. Jangan mau lagi kau jadi kacau, jadi berantakan hidupmu, oh no. Mendingan selau kayak di pulau. Gembul, gimana sih? Lagunya kan belum selesai. Tahu nih si Gembul. Lanjutin, bro. Aku galau.